warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Maka sesuai dengan apa yang kita rencanakan di malam hari ini kita akan mencoba untuk memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang berjudul Al-Kabair, yang membahas tentang dosa-dosa besar yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Baik, seperti biasa sebagaimana ketika kita membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita mulai dengan membahas biografi penulis kita. Maka sama seperti Arba'in An-Nawawiyah, kita akan coba membahas sedikit dari biografi Al-Imam Adz-Dzahabi penulis kitab ini. Ini tujuannya penting juga agar kita benar-benar mengetahui bagaimana ketinggian derajat Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Adz-Dzahabi yang menyusun kitab Al-Kabair ini. Ini penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui. Sebelum dia mempelajari sebuah kitab, dia tahu siapa sih penulis kitab ini, apakah dia seorang yang bisa kita percaya, apakah dia seorang yang bisa kita ambil ilmunya. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau adalah seorang ulama besar, ulama besar Islam. Beliau bermadzhab Syafi'i, ya. Nama beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qahim Al-Turbani Al-Fariqi Al-Dimashqi Al-Syafi'i, yang lebih masyhur dengan nama Adz-Dzahabi. Jadi sebenarnya nama beliau adalah Muhammad bin Utsman Syamsuddin, ya, itu adalah gelar beliau. Dan beliau juga dikenal dengan panggilan Adz-Dzahabi. Beliau disebut sebagai Adz-Dzahabi karena bapak beliau atau keluarga beliau itu dikenal sebagai pengrajin emas. Adz-Dzahab itu artinya emas. Adz-Dzahabi ini keluarga dari keluarga pengrajin emas. Asal muasalnya beliau, keluarga beliau berasal dari Turkmenistan. Oleh karena itulah nasab beliau, ya, nasab beliau ada apa? At-Al At-Turkmani. At-Turkmani itu nisbat kepada Turkmenistan. Jadi beliau berasal dari Turkmenistan, kemudian leluhur beliau pindah kemudian menetap di negeri Syam, terutama di kota Damaskus. Nah, di Damaskus inilah Al-Imam Adz-Dzahabi dilahirkan pada tahun 673 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1274 Masehi. Beliau, Al-Imam Adz-Dzahabi dikenal memiliki hafalan yang demikian kuat. Jadi kita bisa lihat ya karya-karya beliau yang luar biasa. Nah, beliau ketika belajar sudah dikenal memiliki hafalan yang demikian kuat. Sampai-sampai Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Fathul Bari, beliau ketika minum air zam-zam sampai-sampai beliau berdoa agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hafalan yang kuat seperti hafalannya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar kita tahu sendiri beliau ulama besar, sampai berdoa agar dianugerahi kecerdasan dan kuatnya hafalan seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau menuntut ilmu dari para ulama di berbagai negeri. Ya, beliau menuntut ilmu dari negeri Syam, ya, belajar ilmu dari negeri Syam, negeri Mesir dan Hijaz. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa Al-Imam Adz-Dzahabi ini memiliki kurang lebih 1300 orang guru. Bayangkan, Pak. Panjenengan sudah selama ini mengaji, gurunya berapa? Kalau Imam Adz-Dzahabi 1300 orang guru. Ya, dan guru-guru beliau adalah ulama-ulama besar. Sehingga wajar kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi juga menjadi seorang ulama besar. Ya. Dan di antara guru beliau yang terkenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau belajar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu punya teman. Ya, nama teman beliau tidak asing lagi di telinga kita. Nama teman beliau Al-Imam Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir. Jadi beliau ini seangkatan. Al-Imam Al-Dhahabi ini seangkatan dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Keduanya sama-sama muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Imam Adz-Dzahabi ya, beliau dikenal dengan produktivitas. Beliau memiliki banyak sekali karya sampai beliau terus menulis sekian banyak karya sampai kemudian beliau diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia beliau yang ke-68 beliau matanya buta. Ya. Beliau sakit kemudian matanya buta sehingga tidak bisa lagi menulis. Sehingga apa yang beliau lakukan? Beliau tetap mengajar sampai meninggal di usia 74 tahun. Dia orang yang produktif sekali sampai usia 68 tahun itu masih menulis. Ya, nanti kita akan sebutkan ya, karya beliau itu luar biasa. Sebagian ulama mengatakan lebih dari 100 karya ya yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan karya-karya beliau bukan buku-buku kecil, ya. Buku yang sekian puluh jilid, 30 jilid, 50 jilid. Ini karya-karya Al-Imam Adz-Dzahabi menunjukkan keberkahan waktu beliau. Nah, kalau kita sendiri bertanya kepada diri kita, apa karya yang sudah kita buat untuk Islam? Ya, jauh sekali dibandingkan dengan Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengabdikan dirinya untuk Islam sampai di akhir hayat beliau. Beliau meninggal dunia pada tahun 747 Hijriah, tepatan dengan 1348 Masehi. Dalam usia 74 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Al-Bab As-Saghir di Damaskus. Jadi beliau lahir di Damaskus, meninggal dunianya juga di Damaskus. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mewariskan karya yang luar biasa, puluhan jilid. Sampai sekarang ya, karya-karya beliau itu menjadi rujukan. Padahal sekian berapa tahun? Sekarang kita 1441 Hijriah. Beliau 700-an. 700 tahun yang lalu beliau menulis buku. Sampai sekarang buku-buku beliau dikaji oleh para ulama, para penuntut ilmu, bahkan masyarakat awam. Nah, termasuk kita sekarang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat ya. Karena memang ditulis oleh seorang ulama yang memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita akan coba melirik beberapa karya yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Di antara karya beliau yang fenomenal adalah kitab Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala ini berisi biografi para tokoh Islam. Mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan ya biografi para sahabat. Ya, yang pertama kali para Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, lalu diikuti oleh para sahabat lainnya. Setelah selesai membahas para sahabat, beliau pindah ke generasi tabi'in. Biografi para tabi'in beliau sebutkan. Kemudian setelah tabi'in selesai, beliau pindah ke atba'ut tabi'in. Kemudian setelah atba'ut tabi'in, ulama setelah mereka, muridnya para atba'ut tabi'in terus menerus sampai para ulama di masa beliau. Beliau menulis biografi manusia, tokoh-tokoh Islam ya selama 7 abad. Mulai dari munculnya Islam sampai di masa beliau. Beliau di abad ke-8, berarti ada 7 abad. Ulama-ulama yang hidup di rentang waktu tersebut ditulis satu persatu biografinya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Luar biasa. Belum ada yang menyaingi karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ya, Syiar A'lamin Nubala ini sangat tebal bukunya, 30 jilid, kemudian masing-masing jilid itu tebalnya kurang lebih 600 halaman. Berarti berapa puluh ribu, ya? 18 ribu berarti ya, 18 ribu halaman yang berisi biografi mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai di masa beliau rahimahullah ta'ala. Jadi kalau orang misalnya Bapak dan Ibu baca biografi para ulama, coba lihat catatan kakinya. Biasanya merujuk kembali kepada kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi. menunjukkan bahwa kitab beliau ini memang menjadi rujukan para ulama. Kemudian di antara kitab yang beliau tulis juga dalam permasalahan akidah, beliau memiliki kitab yang berjudul Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi untuk menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan sekian banyak dalil dari Al-Qur'an dan sekitar 200 hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tinggi di atas arsy-Nya, sebagai bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang yang mereka menafikan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Adzabi memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap permasalahan akidah, sampai beliau menulis kitab khusus untuk menetapkan sifat al-ulu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga memiliki kitab yang berjudul Tarikh Al-Islam Wal Wafayat Al-Masyahir Wal A'lam. Sejarah Islam dan wafatnya orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang terkemuka. Ini lebih besar dari Syiar Ala bin Nubala. Ada 50 jilid. Ya, ada 50 jilid yang membahas sejarah Islam dan wafatnya tokoh-tokoh besar dalam Islam. Ini lebih besar dari kitab Syiar Ala bin Nubala. Kemudian dalam permasalahan ilmu hadis, beliau memiliki kitab yang sangat masyhur judulnya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Ini merupakan ensiklopedia terlengkap berisi biografi dan kritik terhadap para rawi-rawi yang bermasalah. Jadi para ulama selalu merujuk kitab ini untuk melihat biografi para rawi yang memiliki masalah, mulai dari dia lemah hafalannya sampai kemudian ada yang memasukkan hadis. Jadi rawi-rawi yang bermasalah ini semuanya dibongkar oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Sehingga ketika orang mengecek sanad hadis, dia bisa tahu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang thiqah atau rawi yang lemah atau rawi yang bermasalah. Mereka kembali kepada kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Ya. Ini salah satu karya fenomenal juga dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang berkenaan dengan ilmu hadis. Kemudian juga di antara kitab yang beliau tulis yang fenomenal adalah kitab Al-Kabair yang sekarang berada di tangan bapak dan ibu. Ya, di dalam kitab ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengumpulkan 76 dosa besar. Ya, 76 dosa besar yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta disebutkan pula di dalam asar-asar para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajmain. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita masuk membahas kitab ini bahwa kitab ini ada dua versi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya, dari zaman dahulu memang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia pun sudah dari tahun 80-an atau sebelum dari itu sudah ada. Ya, terjemahan dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Namun ada dua versi yang perlu kita ketahui. Versi yang pertama itu ditulis dalam kitab Al-Kabair itu ada 70 dosa. Ya, kemudian dia dibumbui dengan kisah-kisah yang tidak ada sandarannya. Dan ini yang paling banyak beredar sebelum diteliti oleh Syekh Muhyiddin Mistuq. Jadi sebelum ada penelitian ulang, inilah kitab yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ada kitab judulnya Al-Kabair dinisbatkan kepada Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian di sana banyak kisah-kisah, ya, kisah-kisah yang tidak ada sandarannya. Jadi setiap disebutkan sebuah dosa, dibawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, asar dari para ulama salafus saleh, kemudian dibumbui dengan kisah-kisah. Ini yang banyak beredar. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat PDF-nya yang tersebar di internet, ya, ini terjemahan dari kitab versi pertama. Saya lihat ada Pustaka Arafah, PDF-nya tersebar. Nah, ini diambil dari versi yang pertama ini, yang isinya ada 70 dosa, kemudian banyak kisah-kisah yang tidak benar. Makanya dahulu ketika pertama kali saya membaca terjemahan kitab Al-Kabair ini sekitar tahun 2001, berarti sekitar 19 tahun yang lalu, agak aneh juga karena banyak sekali khurafat-khurafatnya. Ternyata kitab ini bukan kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Atau lebih tepatnya kita katakan bahwa kitab ini asalnya kitab Az-Zahabi kemudian ditambah-tambahi, dibumbui ya dengan berbagai macam kisah. Dari mana taunya? Dari penelitian seorang peneliti manuskrip yang bernama Syekh Dr. Muhyiddin Mistu. Beliau mencoba mencari manuskrip asli dari kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi, lalu beliau menemukan kitab Al-Kabair yang isinya cuma Al-Quran, hadis Nabi, dan asar para ulama. Karena memang Al-Imam Az-Zahabi ini dikenal sebagai seorang ulama al-hadis yang sangat selektif dalam memilih riwayat, yang menurut para ulama sangat tidak mungkin beliau menyertakan kisah-kisah yang tidak ada sandarannya dalam karya beliau. Apalagi ini berbicara tentang suatu yang besar, tentang permasalahan dosa besar ya. Sehingga mereka curiga bahwa ini adalah sebuah tambahan. Dan memang benar, ternyata ada kitab lain yang isinya itu lebih ringkas, namun di dalamnya terkandung 76 dosa besar. Jadi walaupun dia isi dosanya itu lebih besar daripada versi yang pertama, kalau versi yang pertama itu 70 dosa besar, kalau versi yang kedua itu 76 dosa besar, namun kitab yang 76 dosa besar ini lebih ringkas daripada yang 70. Kenapa? Karena tidak dibumbui dengan berbagai macam kisah. Ya. Makanya para ulama sangat bergembira dengan ditemukannya manuskrip ya di perpustakaan Qahiriyah di Damaskus. Jadi Syekh Muhyiddin Mistu ini sampai ke Damaskus, kemudian dia meneliti di perpustakaan Qahiriyah, ketemu ada kitab manuskrip yang ditulis tentang kitab Al-Kabairnya Az-Zahabi dengan menyebutkan 76 dosa tanpa disertai dengan kisah-kisah khurafat. Nah, yang sekarang ada di tangan Bapak dan Ibu, coba lihat itu di bagian bawahnya ada tulisan Tahqiq Muhyiddin Mistu. Nah, inilah ya alhamdulillah versi yang asli yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul 76 dosa besar. Jadi kita mukamat dengan apa yang di ada di kita ini, yakni setelah diteliti oleh Syekh Muhyiddin Mistu. Baik, insya Allah kita akan mulai pembahasan kitab Al-Kabair ini dengan membaca muqaddimah dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, silahkan dilihat kitabnya ya. Beliau dalam muqaddimah, bukan muqaddimahnya Muhyiddin Mistu, tapi muqaddimahnya Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ya memulai risalahnya dengan mengucapkan basmalah. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan sering kita melihat para ulama ketika memulai kitab mereka, mereka selalu memulai dengan basmalah terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi latar belakang para ulama ketika menulis sebuah risalah, mereka memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim? Disebutkan ada 4 alasan mengapa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan ucapan basmalah. Yang pertama, ittiba'an li kitabillah, mengikuti kitabullah. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, surat-surat di dalam Al-Qur'an itu selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah. Ya, satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan basmalah adalah surat At-Taubah. Para ulama menyebutkan ada 2 alasan mengapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Yang pertama kata mereka, ya, surat At-Taubah ini masih merupakan kelanjutan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Makanya kalau kita lihat suratnya itu ya temanya itu masih menyambung antara Al-Anfal dengan At-Taubah, sehingga tidak diselingi dengan basmalah. Atau alasan yang kedua, kenapa kok surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah? Karena basmalah itu ya adalah ungkapan kasih sayangnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan isi surat At-Taubah adalah pernyataan perang. Silakan nanti Bapak dan Ibu lihat surat At-Taubah ya, surat yang ke-9 dalam Al-Qur'an. Isinya berlepasnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dari kaum musyrikin dan pernyataan perang. Sehingga tidak cocok kalau misalnya digandengkan dengan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga dalam surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Namun surat-surat lainnya, ya, surat-surat lainnya dimulai dengan basmalah. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya dimulai dengan basmalah. Maka para ulama mengikuti kitabullah. Karena kitabullah dimulai dengan basmalah, ketika kita menulis buku pun kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena dari dulu para nabi, bukan hanya nabi kita Muhammad saja, tapi para nabi sejak dahulu mereka selalu memulai risalahnya dengan basmalah. Ya, dalam surat An-Naml misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang suratnya Nabi Yusuf yang dikirimkan kepada Ratu Saba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Surat ini dari Sulaiman dan di dalamnya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti para nabi terdahulu sudah memulai risalah mereka dengan basmalah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beliau alaihi salatu wasallam ketika menulis surat selalu dimulai dengan bismillah. Ya, dengan basmalah. Contohnya ketika beliau menulis surat kepada Hierokla, Ali Mirum, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Ya, disebutkan dalam surat beliau, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, ila Hierokla, Ali Mirum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Beliau memulai suratnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ketika beliau membuat perjanjian dalam Sulh Al-Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika beliau ingin membuat perjanjian, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja orang-orang Quraisy tidak mau, ya, tertulis Bismillahirrahmanirrahim, sehingga diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menunjukkan bahwa kita itu disunahkan kalau menulis surat, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka memulai dengan mengucapkan basmalah? Untuk bertabarruk, ya, ngalap berkah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah itu mengandung keberkahan. Makanya kita sebelum melakukan sesuatu, makan, minum, memakai pakaian, kita mulai dengan basmalah agar apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Jadi kita nyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ini beberapa alasan mengapa para ulama, ya, mengapa para ulama mereka memulai risalah-risalah mereka dengan basmalah. Oh, dari tadi enggak bergeser, ya. Allah, saya kira berarti gak ngeliat kitabnya Zahabi tadi, ya? Alhamdulillah. Saya kira tadi sudah lambat tadi, ya. Baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Gak perhatikan saya tadi. Saya sudah nyambung. Nah, ini dia. Nah, ini Turkmenistan tadi, ya, tempat beliau. Turkmenistan itu di Asia Tengah, ya, Syria itu di Timur Tengah. Nah, ini kitab Syiar Alami Nubala, 30 jilid karya beliau. Ini kitab Al-Ulu. Nah, ini kitab Tarikh Al-Islam, ya, Tarikh Al-Islam, 50 sekian jilid, ya, 52 jilid ini. Nah, ini kitab Mizan Al-Iqtidal, ada 8 jilid kalau yang terbitannya Darul Kutub. Nah, ini kitab Al-Kabair. Ini kitab Al-Kabair yang asli. Kemudian pembahasan kita di dalam basmalah, di sana disebutkan ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kita sering menyebutkan 3 nama ini, tapi terkadang kita belum memahami apa maknanya. Di sana ada nama Allah. Allah itu dari kata Al-Ilah. Al-Ilah artinya yang disembah. Jadi ini akar kata Allah itu dari kata al-ilah. Al-ilah artinya yang disembah. Kemudian yang kedua disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kalau dalam bahasa Indonesia, karena kita tidak bisa mendapati maknanya. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bedanya apa? Enggak tahu kita. Ya. Namun pada hakikatnya disebutkan oleh para ulama bahwa Ar-Rahman itu bermakna Ar-Rahman Al-Wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang luas, meliputi segala sesuatu. Jadi nama Ar-Rahman ini artinya yang memiliki rahmat yang demikian luas, meliputi segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim, ya ini maksudnya adalah yang memiliki rahmat yang khusus. Misalnya Allah memiliki rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Sehingga kalau Ar-Rahman ini tidak boleh kemudian dipakai oleh manusia. Sebagian orang menamakan dirinya Rahman. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena makna Rahman itu Dzur-Rahman Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Yang ini tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya orang namanya Rahman, ya ini kurang tepat. Yang bagusnya dia menamakan dirinya misalnya Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Nah, ini justru menjadi nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rahman saja ini kurang tepat, karena makna Rahman adalah Ar-Rahman Al-Wasi'ah. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, utusan yang paling mulia, imam yang orang-orang yang bertakwa, dan juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Qala rahimahullahu taala, fa hadha kitabun mustamilun ala dzikri jamil ya ala dzikri ya jumalin min al-kaba'ir wal muharramat wal manhiyat. Kitab ini kata Imam Adz-Dzahabi, beliau menjelaskan apa yang akan beliau tulis dalam kitab ini. Beliau menyebutkan bahwa kitab ini ya membahas berbagai macam hal yang termasuk dosa-dosa besar, wal muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, wal manhiyat, dan perkara-perkara yang dilarang. Jadi isinya adalah perkara-perkara yang dilarang dalam syariat kita, dosa-dosa besar. Ya. Qala al-kaba'iru ma nahaa Allahu wa rasuluhu 'anhu fil kitab was sunnah wal athar 'an salafis salih. 'An salafis salihin. Dan dosa-dosa besar yang dimaksud adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah serta dari akhar para salafus saleh. Baik. Dari ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, ya, kita tahu apa yang menjadi maksud beliau. Beliau ingin memaparkan kepada kaum muslimin, ini loh dosa besar, ya, ini loh dosa-dosa besar yang dilarang dalam syariat kita. Agar apa? Agar kita menjauhi. Ya, tujuannya kenapa para ulama terkadang mereka mengumpulkan kejelekan-kejelekan dalam satu kitab, seperti membahas nawaqidul Islam, memagar keislaman, ditulis dalam satu kitab. Kemudian dosa-dosa besar dikumpulkan jadi satu kitab. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita tidak terjatuh padanya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui tentang suatu kejelekan, bisa jadi dia terjatuh. Misalnya kaum muslimin sekarang, ya, banyak yang tidak tahu bahwa riba itu dosa besar. Ya, banyak yang enggak tahu bahwa riba itu dosa besar. Sehingga mudah-mudahan mereka ya bertransaksi riba. Padahal luar biasa kecaman syariat ini terhadap riba. Makanya beliau ungkapkan itu semua. Ini loh dosa besar, hati-hati kalian. Ya, agar kalian bisa menjauhinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam empat Arab, araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rif syarra minal khairi ya khawafi. Aku mengetahui keburukan bukan karena aku ingin melakukannya, namun untuk melindungi diriku dari keburukan tersebut. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh pada keburukan tadi. Orang enggak tahu riba itu haram, akhirnya dia terjatuh dalam perkara ya riba. Orang yang tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu haram, akhirnya dia melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Ya. Dan masih banyak lagi ya kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul karena ketidaktahuan seseorang bahwa itu adalah perbuatan yang merupakan dosa besar. Kemudian dia menyebutkan tentang apa keutamaan menjauhi dosa besar. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad tabina Allah taala fi kitabihil aziz liman ijtana bil kaba'ir wal muharramat an yughfira anhu as-sagair min as-sayyi'at liqouli taala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nughfir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Keutamaan kita, kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi dosa besar? Kata Imam Adz-Dzahabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin di dalam Al-Qur'an, telah menjamin barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang Allah haramkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Jadi dosa-dosa kecil kita tanpa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhapus dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Selama kita menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil ini tidak akan dianggap dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka dosa-dosa kalian yang kecil itu akan kami hapuskan. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Wa nudkhilkum mudkhalan kariman, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia yaitu surga-Nya. Ini pentingnya kita menjauhi dosa besar. Kalau seseorang menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, wa qad takaffala Allah taala bi hadza an-nas liman ijtanaba al-kaba'ir ayyudkhila al-jannah. Dari ayat ini, dasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjaminkan surga bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar. Jadi bagi kita itu sangat penting sekali untuk menjauhi dosa besar. Barang siapa yang menjauhi dosa besar, dosa kecilnya akan dihapuskan dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menjauhi dosa besar ini merupakan sifatnya orang yang beriman. Kata Allah, "Walladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Jadi sifat orang yang beriman adalah dia menjauhi dosa-dosa besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Orang-orang yang beriman ya, atau orang-orang yang berbuat ihsan, karena sebelumnya Allah berbicara tentang sini orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Yang dia lakukan paling hanya kesalahan-kesalahan kecil. Ya, kesalahan-kesalahan yang manusiawi, dia sebagai seorang manusia enggak lepas dari kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat luas ampunannya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Sholat lima waktu, antara sholat yang satu dengan sholat yang selanjutnya, demikian juga sholat Jumat, Jumat yang satu dengan Jumat yang selanjutnya, kemudian Ramadan yang satu kepada Ramadan yang selanjutnya, mukaffiratun ma bainahunna, ini akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi misalnya tahun ini kita, sekarang kita sholat, kemudian kita melakukan perbuatan dosa ya, lalu kita sholat lagi, maka dosa kita akan terhapus dengan satu syarat, ya, idza ijtanaba al-kaba'ir, agar selama dia menjauhi dosa besar. Jadi otomatis dihapus dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Maka dari sini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat pentingnya bagi kita untuk menjauhi dosa besar. Yang menjauhi dosa besar adalah sebab dosa-dosa kecil kita diampuni, dan juga menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya. Wallahu taala alam bisawab. Masih tersisa dalam mukadimah ya berapa jumlah dosa besar ya yang disebutkan dalam syariat. Baru Allah menyebutkan ada 7 saja dosa besar, sebagian lagi menyebutkan ada 70 sekian dosa besar. Manakah yang lebih tepat? Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Demikian juga apa yang menjadi tawabit. Kapan sebuah dosa itu disebut sebagai dosa besar? Apa syaratnya? Ya, apa cirinya? Ini juga akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Terlupakan dulu sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.